Namun semua bukan kesalahanku. Biar saja diriku yang mengalah. Sementara untuk kita rasakan karena hati ini tak mungkin dapat terganti. Bila saja kau masih ingin kembali cinta, harus ku pilih yang mana? Takkan tersimpan selain hanya untukmu. Cinta tak mungkin dapat terbagi, sedangkan aku di sini masih mengharap cintamu. Karena hati ini tak mungkin dapat.